Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azani wa a'zakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, yaitu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar termasuk perkara yang paling besar di antara kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas hambanya, dan perkara yang dicintai dalam Islam. Oleh karena itu, hendaklah amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan ketika memang betul-betul maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Jangan sampai ingkarul munkar yaqa fi munkar akbar min. Jangan sampai mengingkari kemungkaran itu malah jatuh pada kemungkaran yang lebih besar. Hadza laysa min manhaj ahlus sunnah. Yang demikian bukan termasuk manhaj ahlus sunnah. Naam. Demikian pula yang perlu diyakini dan disadari, terkadang ini terlewatkan dari sebagian kaum muslimin. Semangat amar ma'ruf nahi mungkar menuntut hasil gitu loh. Menuntut hasil. Pokoknya harus begini, harus dirubah, mereka harus manut, mereka harus taat kepada Allah mereka. Ini jangan demikian. Jangankan kita, naam, yang demikian sangat-sangat minim keilmuan kita. Naam, sangat sedikit sekali. Boleh dikata, saya pribadi masih belum pas dikatakan seorang talibul ilm. Belum. Kalau tuwailul ilm mungkin. Itu masih mungkin. Naam, itu gak ada apa-apanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban kami, kata Rasulullah, kecuali menyampaikan. Hidayah hakiki biadillah. Hidayah hakiki biadillah azza wa jal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sangat bersemangat untuk menginginkan paman beliau Abu Thalib masuk Islam, apa kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau enggak akan bisa memberikan hidayah, hidayah hakiki. Menginginkan Islamnya Abu Thalib dengan upaya nasihat dan terus upaya nasihat dan nasihat terus demikian disampaikan kepada beliau di kala itu menjelang kematiannya. Nah, namun sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah terhadap siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kata beliau Syekhul Islam Ibnu Rahimahullah, naam, walaisa alaihi hudahum. Bukan di tangan seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar hidayah mereka, bukan. Hidayah apa? Hidayah hakiki. Bukan. Naam. Wa hadza min makna qaulihi ta'ala. Ini di antara makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Ini terpenting. La yadhurrukum man dhalla idhahtadaitum. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Kewajiban diri kalian sendiri. Berupaya, kata Sa'di rahimahullah dalam Tafsir Karimur Rahman, ijtahidu anfusakum. Semangat kalian, bersungguh-sungguh kalian, berupaya kalian untuk menjadi orang terbaik di sisi Allah, untuk menjadi orang yang sempurna di sisi Allah, untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kalian, kata Allah, alaikum anfusakum, islah, naam, ikmal, naam, kebaikan, kesempurnaan kalian itu upayakan sungguh-sungguh. Naam, memohon kepada Allah nomor satu, dan upaya kalian untuk mendekatkan diri. Bagaimana istiqomah tentunya? Saddidu au qaribu, kata Rasulullah. Saddidu, hendaklah ucapan kalian, hendaklah perbuatan kalian, hendaklah akidah kalian, keyakinan kalian, saddidu, selalu di atas kebenaran. Au qaribu, atau kalian selalu mendekat kepada kebenaran tadi. Itu kuncinya. Kalian, alaikum anfusikum, anfusakum, la yadurrukum man dhalla idhahtadaitum. Maka orang yang tersesat, orang yang sesat tidak akan memudaratkan kalian kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada kalian. Nah, sudah, apapun upaya, apapun usaha orang-orang sesat kepada kalian, rayuan, kemudian berbagai macam bentuk pemberian misalnya, atau ceramah, atau apapun bentuknya, tidak akan bisa memudaratkan kalian jika Allah sudah memberikan apa? Hidayah kepada kalian. Sudah. Selesai. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, justru malah mudaratnya itu buat mereka sendiri yang sesat tadi. Enggak akan kembali kepada kalian, enggak ada urusan dengan kalian. Nah, untuk menjaga ini yang butuh, alaikum anfusakum, menjaga agar hidayah Allah tetap bersama kita, ini yang betul-betul Allah katakan tadi, alaikum anfusakum, semangat kalian, sungguh-sungguh kalian, serius kalian, upaya kalian, tentu memohon kepada Allah agar terus sabat, kokoh, istiqomah di atas al-haq. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, sekarang apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, artinya mereka yang sesat, yang menyimpang, enggak mau dikatakan sesat dan menyimpang. Enggak mau mereka demikian. Ketika dikritik oleh para ulama ahlus sunnah, mereka yang nyimpang ini, yang melanggar, akhlaknya rusak, manhajnya menyimpang, ucapannya rusak, perbuatannya menyimpang, dikritiklah oleh para ulama ahlus sunnah. Setelah nasihat tentunya, dipanggil berdua, nah, dinasihati, terus demikian, nasihat terus dilakukan, tetap kondisi seperti itu, ulama bicara bahwa orang ini adalah pencuri, plagiat dalam menulis kitab, orang ini tidak amanah, orang ini bergaul dengan hizbi, orang ini begini, orang ini begini, orang ini makir, mutalawin orang ini. Siapa itu? Ali Hasan Al-Harbi. Teriak dia. Bicara dia. Mestinya dinasihati anak ini, tidak wahai dia begini, jangan dicela, syatem, dimaki anak, dicela, nanti akan anak tuntut di depan Allah karena mereka mencela anak. Ini. Naam. Gampang kalau ngomong itu, la antum menerima dana Yahuturat. Apa itu? Antum menulis kitab, punya orang di plagiat, ditambah awal mukadimahnya dan akhirnya, kerjaannya siapa itu? Naam. Antum ucapan-ucapan hadir di majelis di situ tentang masalah apa persatuan agama, antum di situ hadir, ikut tanda tangan. Antum walhasil apa itu maknanya? Oteh. Dan masih sekian banyak lagi yang lain. Naam. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan memudaratkan kalian orang yang sesat kalau sudah Allah memberikan hidayah kepada kalian. Makanya man yahdihillahu fala mudhillalah. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Dan sebaliknya. Wa man yudhlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Ilallahi marji'ukum jami'an, kata Allah di surat apa? Al-Ma'idah ayat 105 ini. Naam, ilallahi marji'ukum, kembalinya kalian semua hanya kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan nanti akan diungkap semua apa yang kalian kerjakan. Akan diberitahu, akan dikabarkan, akan disingkap semua apa yang kalian kerjakan. Nah, ikhwati fiddin, a'adzin wazakumullah. Kemudian kelanjutannya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wal ihtida'u innama yatimmu bi'ada'il wajib. Fa'idha qamal muslimu bina'i minal amri bil ma'ruf nahi anil munkar kama qamal wajibat lam yudhuru lal dhal walal dhalin wa dhalika yakunu taratan bil qalbi wa taratan lisan wa taratan yad. Nah, seorang menginginkan dapat hidayah dari Allah, seorang harus dikomunikasi hidayah kepadanya, dan cara itu akan pun maka dia menjalani apa yang Allah lakukan. Nah, apa yang Allah wajibkan atasnya dari kewajiban yang Allah wajibkan atas hamba ini, harapannya Allah memberi hidayah. Artinya kalau antum tidak menjalani kewajiban yang Allah wajibkan, dia yang harap hidayah. Gak olah, bayar zakat, gak puasa, Allah bilang hidayah. Allah, hidayah apa? Dengan ya Allah, dengan kami ini, dengan kami enggak puasa, enggak sakit dan enggak haji ini, ya Allah, kasih hidayah kami. Hidayah apa? Ya Allah, dengan kemaksiatan dan kesyirikan yang kami lakukan ini, beri hidayah kami. Hidayah apa? Ini kan dari maksiat kepada Allah, dari kiri kepada Allah, kita lebih begitu. Nah, bahwa di antara tujuan Allah menciptakan jin dan manusia apa? Beribadah. mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu makanya nah, agar dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Fa'idamal muslim bimaiju alih, seorang muslim menegakkan, menjalani apa yang Allah wajibkan akhirnya, di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar, karena pembahasan yang ini, di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar, sama kewajiban wajiban, bagaimana dia menjalani kewajiban yang lainnya, lam yadhurruhu dhalal, tidak akan mudaratkan dia sesat orang sesat, enggak ada kaitannya, enggak ada urusannya. Naam, begitu ketika Allah memberikan hidayah atasnya. Wa dzalika yakunu tartan bil qalb. Nah, sekarang terkadang amar ma'ruf nahi munkar itu dengan qalbu, terkadang dengan lisan, terkadang dengan yad. Allah itu kibah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian Syekhul Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menjelaskan hadhihi al-maratib aw hadhihi al-marahil sahha biha an-naqlu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tingkatan-tingkatan atau marhalah-marhalah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar ada marhalahnya. Nahi mungkar ada tingkatan-tingkatannya. Kalau tingkatan-tingkatan ini tidak diindahkan, tidak dipraktekkan, tidak diperhitungkan, nah, maka akan jatuh pada kemungkaran yang lebih besar. Ini sudah digariskan oleh Rasulullah SAW, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ikhwan. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW. Wadah. Nah, ini untuk apa? Untuk ngerem orang yang semangatnya lebih. Satu. Yang kedua, untuk membangkitkan orang yang gak punya semangat sama sekali. Wadah. Nah, yang seperti ini sahih datang dari Rasulullah SAW. Nah, yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ketika Rasul menyatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, cara merubahnya dengan tangannya dia. Dengan kekuasaannya dia. Fa illam yastati fa bi lisanih. Jika dia tidak mampu dengan tangan atau kekuasaan, fabilisani, dengan lisannya. Fa'ilam yastati fabiqalbihi. Jika dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya, fabiqalbihi, dengan kalbunya dia. Wadhalika adha'aful iman. Maka dengan mengingkari kemungkaran melalui atau dengan kalbu itu adalah selemah-lemah iman. Hadhihi kata Syekh Ubaid hafizahullah salasu maratib. Ini adalah tiga maratib, tiga tingkatan, tiga marhalah. Fal martabatul ula, tingkatan yang pertama, naam taghyirul munkar bil yad. Menggali kemungkaran dengan yad, dengan tangan. Wa hadhil martabah tastad'i syai'an. Tingkat pertama ini mengharuskan perhatiannya dua perkara. Nah, satu, al-qudrah, kemampuan mengingkari kemungkaran itu harus melihat kemampuan dengan tangan. Qudratun hadza allazi tasadda li izlatil munkar bi hadhihi marhalah. Kemampuan untuk mengingkari atau untuk menghilangkan kemungkaran dengan marhalah ini, tangan. Posisi dia. Kemampuan dia dalam ingkarul munkar ini, marhala yang pertama harus diperhatikan adalah keadaan dia, al-qudrah, kemampuan dia untuk mengarah kepada mengingkari atau menghilangkan kemungkaran tadi dengan tangan tadi. Yang kedua, an-nadhr fil maslahah wal mafsadah ayyatuhuma arjah. Ketika yang pertama dia pelajari, dia rasakan, dia kondisikan, dia ketahui akan adanya kudrah, kemampuan untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan, maka yang kedua dilihat. Apa dilihat? Ya, antara dua hal, kemaslahatan dan mafsadah. Kebaikannya daripada kerusakannya dilihat. Mana yang lebih rajih? Mana yang lebih kuat? Ini penting. Kalau lebih kuat dan lebih rajih, lebih jelas dan lebih besar kemungkinannya itu maslahat yang akan timbul, ingkari dengan tangan atau kekuasaan. Sudah. Tetapi kalau akan timbul kemungkaran itu lebih besar atau kerusakan lebih besar, mudaratnya lebih besar, mafsadahnya lebih besar, jangan sampai menyatakan anak kan mampu, terserah anak, bebas, terserah anak. Jangan. Tahan. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, wa huwa fil asl, hukum asal ingkarul munkar bil yad, hukum asal mengingkari kemungkaran dengan tangan itu adalah min khasaisil imam au nawabihi fil wilayah, wa huwa min khasaisir rajuli fi ahli baitihi. Hukum asalnya adalah mereka yang empunya, yaitu imam ulil amri. Ini hukum asal yang punya kemampuan mengingkari kemungkaran dengan tangan atau kekuasaan adalah ulil amri, imam atau nawab, atau siapa yang dipasrahi penggantinya, wakilnya oleh ulama tersebut di wilayah tersebut atau kekuasaan tadi. Nah, artinya apa? Apakah harus, misalnya di negara kita, apakah harus presiden? Tidak. Tidak harus. Tapi perangkat-perangkat pemerintah, presiden, na'am. Tentara, polisi, gubernur, wali kota, ulil amri. Nah, wah, kok banyak di situ orang main keras. Ayo, laporkan ke ulil amri. Tindak dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Nah, tangkapi semua, cabut atau gimana? Ayo, hukum. Di mana? Daerah sini. Oh, wilayah ini, ya. Berarti wali kota, ya wali kota. Wilayah ini, bupati, ya bupati. Tangkap. Begitu. Pencurian. Mereka, ya. Di mana? Di daerah sini. Maksud mana bupati? Iya bupati. Laporkan bupati terus. Biar mereka ngerahkan anak buahnya dengan kekuasaannya. Antum sudah 10 kali dalam catatan kami mencuri mobil, mencuri sepeda motor, mencuri ini itu. Lihat ini, catatan nama antum. Nama kamu ini. Mana tangannya? Potong tangannya. Bismillah, sudah potong. Ayo, ini hukumannya buat kamu. Siapa? Ulil Amri atau yang mewakili? Itu kan. Di situ, aduh, pelacuran ini. Lihat, tangkap semua. Dilihat. Kamu punya istri, punya suami. Nah, saksinya mana? Sebut empat semua lengkap. Punya suami, punya istri. Zina muhsan, saksinya empat lengkap, semua lengkap dan pasti terjadi. Rajam, lempar sampai mati. Ulil Amri, tangan-tangan, kekuasaan, bisa dan sah secara syar'i. Itu kan, aman. Ya kan, ke masjid, Jumatan. Naruh sandal pulang, utuh sandalnya, lengkap. Daripada nanti potong tangan, urusannya kan panjang. Orang jualan di halaman jauh situ, adzan, nggak usah ditutup, langsung ke masjid, nah, sholat, pulang utuh. Nah, tidak seperti di satu tempat, berangkat ke masjid, bawa terompah, pulang bawa sandal kalep, sandal yang mahal. Ini siapa? Enggak tahu, ketukar. Ente yang nuker kok ketukar. Nah, begitu yang terjadi. Atau jualan tadi, semangka, wiki, iku, keluar dari masjid, mandi kabeh kok ente. Oh, Pak, di Saudi sana. Jangan dicoba, sudah lihat, bukan dicoba, dilihat. Ya, dicoba, coba nanti ya tukel ininya, antum. Nah, lihat, mereka jualan di jauh di depan masjid, luar masjid, jualan. Ada yang jualan pisang, kemudian apel, anggur, semangka, jualan mereka. Sudah selesai, azan, tutup, sholat. Sholat. Ada orang beli ya, Tan? Sholat dulu. Yang jual bilang gitu, sholat dulu. Nanti, gampang. Duh, ini sebentar, Pak. Sholat. Sekarang, berapa? Komat. Piro sih? 500 ribu. Hah? 500 ribu? Sini. Ini sudah komat. Masih, sini. Selesaikan dulu. Dah. Transaksi selesai, komat. Udu apa? Assalamualaikum. Baru datang. Ini ndak. Azan. Tutup. Orang beli harta 1 miliar transaksinya. Enggak, tutup. Enggak boleh. Masyarakat gini yang kita inginkan. Masya Allah. Nikmat rasanya. Kita keluar aman, tenang. Jalan dari rumah ke masjid, tenang. Aman semua. Nah, mau nyuri, jangan sampai. Kalau sampai nyuri sesuatu, maka polisi itu dikasih 24 jam. Kalau sampai tidak bisa menangkap, nah, polisi berat. Ima dipecat, ima dihukum. Gitu. Jadi, Masya Allah, zen. Nikmat gitu loh. Enggak ada orang yang keliaran ketika azan, enggak ada. Ikhwati fiddin. A'adzan wa zakumullah. Ini ashabul wilayah, imam wa nawab, dan juga termasuk hukum asal mengingkari kemungkaran dengan tangan atau kekuasaannya adalah ar-rajul fi ahli baitihi. suami atas istri dan anak-anaknya. Naam. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi, kata Rasulullah. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Suami itu ra'in, pengembala, pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas kepemimpinannya terhadap siapa? Ahli baitihi. Ya sudah, mencakup istri dan anak-anaknya. Sehingga dialah yang berkuasa mengingkari kemungkaran dengan tangan dia ketika ada kemungkaran di dalam rumah tangganya. Wa qad yakunu ar-rajulu lahu wilayah ala ashkhasin lam yakunu min ahli baitihi. Sudah. Fa yastati'u bi hadhihi al-wilayah wa hadhihi al-makanah lahu fi nufusihim an yaqta'a tamimatan aw yanza'a khizratan. Naam. Dan terkadang seseorang itu memiliki kekuasaan, kemampuan lah atas person-person yang mana dia bukan termasuk ahlul baiti, bukan termasuk keluarganya, bukan. Bukan. Tapi dengan kekuasaan yang ada pada dia itu, kemampuan itu dan posisi dia, nah, di dalam diri-diri mereka itu bisa menggunakan apa? Dengan tangan. Naam, bukan keluarganya, orang lain. Mungkin kalau di sini barangkali tokoh masyarakat. Dia bukan dari pemerintah. Dan bukan keluar ada hubungannya dengan dia. Tapi ditokohkan. Naam. Dilihat tetangganya, lu ono jimat. Jimat tau jimat? Dikalungkan jimat atau jahitan-jahitan apa untuk tujuan itulah. Tujuan untuk menolak bala dan yang semisalnya. Lele, sini le. Ya, gak boleh ya. Tak gunting. Syirik. Mulai. Orangnya datang, "Sopo sing motong?" Pulang, waduh, ya wis. Aja engko tau urusan iki bapak. Kalau sampai dia kena kabeh engko, wis ya apa? Wis menang ae. Kawan nih. Zen kunting, uni syirik kok. Nah, orang pada mikir, "Lu kok iku sing gunting ya wis. Terima ae. Menang ae." Kan gitu. Au idza ra'ahum yadhbahuna na'am itqal 'ain an yushab adh-dhabiha wa yutalliqaha. Atau melihat mereka duduk. Orang-orang kok pada nyembelih sesembelihan untuk menjaga ain, tahu ain. Pandangan mata. Lu kok itu? Sini, jangan. Mana? Sembelihannya, sana. Tak boleh. Kamu berbuat demikian. Nyembelih tujuannya itu. Untuk apa? Menghindari ain. Tahu ain? Mata ini berbahaya, ikhwan. Mungkin ana sampaikan beberapa kisah di majelis ini. Kisah yang pertama adalah ketika itu ada beberapa ustaz naik mobil, subhanallah, mobilnya masya Allah barakallahu fi, bagus, luar biasa. Nah, beberapa ustaz di dalamnya. Ini qadar Allah, namanya manusia. Ustaz ini kan manusia, bukan malaikat, bukan nabi yang ustaz ini. Memuji mobil itu, dipuji dengan pujian. Ini mana pintunya? Ini mana? Tuh, begitu. Petiannya mana? Saking bagusnya, maaf, mewah. Tidak lama, langsung berhenti mendadak dan asap mengepul di depan. Berhenti. Salah satu ustaz meyakini di situ, ain, ain. Kata ustaz, jangan dulu. Ain, sudah. Ain. Sudah, bawa ke bengkel. Nah, siapanya 700.000 sudah, gitu dok. Sudah pulang. Ini ustaz ahlu sunnah insyaallah ta'ala. Ayo wudu. Wudu satu persatu. Nah, dari sisa wudu itu disiramkan ke mobilnya. Begitu caranya untuk mengobati ketika kena ain. Dah. Satu contoh. Contoh yang kedua, ini nak dengar dari Ustaz Usama, hafizahullah. Yaitu ketika seseorang di situ, kata beliau, umurnya sudah, masya Allah, sudah sepuh. Sepuh. Beliau tidak bisa disebutkan, yang jelas di atas 60. Baca Al-Quran tanpa kacamata. Masya Allah, genah zen. Ada orang sebelahnya, tanpa kacamata, bu, bisa, alhamdulillah, bu, heran anak, gitu dok, iya, dah, selesai, pas pulang langsung nggak bisa ngelihat. Nah, si orang tua ini ngomong ke anaknya, tolong cari fulan kayaknya di sebelah anak tadi, nah, agar dia wudu dan siramkan ke mata anak. Didatangi oleh anaknya, fulan tadi. Gua mau nolong. Aduh, apa, bukan anak kok. Loh, enggak apa-apa, ini demikian syariatnya, sunahnya demikian. Enggak. Anak enggak niat jelek, enggak niat apa. Bukan urusan niat jelek atau tidak, ya akhi. Antum ini telah berkata demikian kepada abi anak. Enggak. Enggak mau. Enggak boleh. Iya atau tidak mau. Dikhawatir demikian. Udah. Kasus berikutnya yaitu mobil baru beli Tough City. Di kala itu tahun berapa itu? 90 berapa itu? Crash baru. Dibawa keluar dari garasi, enggak lama kemudian berapa kilo berhenti, kaca semua pecah. Rontok kacanya. Semua. Depan, belakang, samping. Ini di wilayah Surabaya. Enggak ada yang lempar, enggak ada apa. Nah, kalau terkena lemparan, nah di Surabaya ada katanya bengkel yang bisa mendeteksi pecahnya kaca ini kenapa. Itulah. Kenapa pecahnya itu bisa dideteksi. Kalau lemparan kena, bisa deteksi. Kalau apa, bisa. Demikian katanya. Periksakan, tidak ada apa-apa. Khawatir, ain. Dan yang terakhir, yang baru kita dengar ini, ada ikhwan di Jakarta. Nah, mungkin 2 bulan yang lalu kurang lebih, anak memang melihat mobilnya dia. Masya Allah, biasa mobilnya dia. Wah, bagus. Sudah, ikhwan ini janjian mau ke Malang. Kok gak datang ke Malang? Ada apa? Sampai pada akhirnya sudah mulai sejauh dari tanggal yang ditentukan, sudah 1 bulan lebih terlambat, terjadi penelponan. Kenapa antum gak datang ke Malang? Ya itu, afwan, mobil anak ini masuk bengkel pertama habis 3 juta. Enggak apa-apa. Nah, sudah anak bawa. Berapa hari kemudian bengkel lagi. Enggak ada apa-apa. Bala rusak wala enggak, kita enggak tahu. Masuk bengkel lagi diminta 9 juta oleh bengkel. Nah, sekarang ini diminta 20 juta oleh bengkel. kita bilang ain. Itu yang anak khawatirkan, itu yang ingin tanyakan kepada antum. Siapa teman-teman antum? Ada tiga. Yang paling jelas fulan. Makanya kata Rasulullah SAW menyatakan, man ra'a minkum man yu'jibuhu ma yu'jibuhu fal yubarrik. Aw kama qala Rasul. Barang siapa di antara kalian yang melihat sesuatu yang menakjubkan, fal yubarrik. Barakallahu fih. Tuh. Apa saja yang menakjubkan? Doanya itu. Fal yubarrik, kata Rasulullah. Barakallahu fih. Barakallahu fih. Itu mobil. Naam, barakallahu fih. Itu anu. Kambing luar biasa, barakallahu fi. Itu sapi gemuk sekali besar, barakallahu fi. Itu sebagian ulama menyatakan boleh, masya Allah, barakallahu fi. Bukan tabarakallah, barakallahu fi. Kepada barangnya tadi, itu doanya. Ingat-ingat, hati-hati. Itu semua buat melihat bayi yang lucu, misalnya bayi anak kecil lucu, hati-hati. Fal yubarrik. Barakallahu fi. Barakallahu fi. Ajari demikian. Oh, anak mau lucu ya. Acok, acok, acok. Acok. Lu apa? Ikuti. Barakallahu fi. Barakallahu fi. Ya. Apa kok kono? Lunggu, lunggu. Kayak suku lunggu. Ya, nak. Taklim. Pengajian. Lihat kasih lunggu. Duduk. Taklim. Diajari. Gitu. Penting itu. Ya enggak? Nah, bagi seorang ini tadi punya kekuasaan, punya kekuatan ngelihat orang-orang pada nyembelih binatang sesembelihan untuk tujuan menghalang-halangi atau menjauhkan dari ain ini. Sini, sini, sini. Udah, pulang. Enggak boleh. Mana? Haram, enggak boleh nyembelih untuk ini. Wa ya'khudhu asikin min aidihim. Mana pisaunya? Mana pisaunya? Mana? Ambil. Jangan. Bisa syirik lo kamu, hati-hati. Ojo, mungkarin. Pulang. Loh, apa kok kasih nyembelih? Kata kaumnya. Gak oleh, itu apa pulang? Oh, iku, waduh. Ojo, iku. Kok tahu urusannya lah iku, jangan disbiarkan. Biliat dengan tangan. Ikhwatifin a'azin uzakumullah. Dia bukan ulil amri. Ditakwakan aja. Makanya ada di satu tempat kampung itu ya. Nah, ada pencuri masuk ke situ. Lang cekal. Ayo, bosmu dek di. Langsung bawa ke bosnya, bos pencuri. Yuk, dal. Diantar sampai ke bosnya. Jangan diulang. Lek, diulang, tahu urusanmu. Tak pernah ada kecurian di situ. Nah, artinya kecurian-kecuriannya kayak sepeda dan yang lain tidak berani. Dikit pun tak. Nah, ini bukan ulama ribuan apa. Dan wallahu a'lam kalau misalnya kelahi menang bangga, wallahu a'lam yang jelas berani gitu. Takut. Apa ya khud sikin min aidihim. Ambil sikinnya pisaunya di tangan mereka. Nah. Wa yuwabihuhum. Ditahi taubih, tidak boleh ini maksiat, ini haram, tidak boleh demikian. Gitu, nasihati. Bukan sekedar diambil, kemudian mulai, oh enggak. Nasihati. Wa yakulu hadha syirkun. Ini syirik kepada Allah. Wa hadha haramun, ini haram. Ya ibadallah, haram, wahai hamba-hamba Allah. Tidak boleh kamu demikian. Nyembelih untuk bukan karena Allah. Nyembelih untuk ini, tidak boleh. Tiba-tiba ono pengajian. Yang isinya demikian dek di dek kono baru tahu seumur-umur. Nah, kan gitu. Mengingatkan ceritanya Syekh Abdul Bukhari hafizahullah ketika pulang daurah dari Indonesia ini, nyampe sehari dua hari beliau masih sakit lah, masih batuk pilek dan sebagainya, masih sakit. Tarallah beliau lupa kalau ada janji dengan di luar negeri, suatu daerah, suatu negara maghrib, pokoknya dari maghrib Marukus itu. Nah, untuk ada daurah. Ini umat sudah menunggu di masjid sampai keluar jalan. Syekh lupa. Mana ini? Nah, ana sekarang minta uzur kepada antum. Barakallahu fiik. Uzur. Ana enggak enak, ini baru datang dari Indonesia ana. Badan mana? Syekh, umat kumpul semua ini, nunggu antum ini. Sampai ke jalan, masjid penuh, jalan-jalan penuh. Oh, berkata. Kurang lebih kata beliau lewat telepon, telegram 15 menit. Kurang lebih segituan. Direkam oleh mereka. Nasihat tentang wajibnya taat pada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Ya seputar itu kata Syekh. Terangkan detail tentang masalah wajibnya taat pada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Selesai. Khabar khair. Tahu-tahu saya dikejut setelah itu. Ternyata rekaman itu sampai kepada pemerintahnya, presidennya di daerah tersebut, ulil amrinya. Loh, ada pengajian kayak gini. Loh, panggil panitianya siapa? Panggil. Nah, dikasih tahu. Nah, siapa syekhnya ini? Syekh Ulul Bukhari gini dari Saudi. Bingung dia. Seumur-umur ana tidak pernah tahu ternyata ulil amri pemerintah itu, presiden dan yang semisalnya itu, punya hak itulah untuk ditaati. Gak tahu. Masya Allah, di pengajian ini baru tahu ana ini kayak gini. Diajak panitia tadi itu di tengah-tengah kota, tanah ini, seluas ini, in wakuf buat kalian. Seluas ini wakaf untuk pengajian kalian di tengah-tengah kota. Bayangkan. Nah, ikhwati fiddin, a'azina uzakumullah. Nah, antum kalau cerita kayaknya semangat sekali ya. Nah, kalau seandainya isinya kayak gitu terus, malah antum 5 jam baru 10 menit. Nah, ya ini Syaikhul Bukhari cerita di depan kita waktu itu memang. Lalu gimana? Ya, apa adanya. Kurang lebih seperti itu ceritanya beliau. Hafizahullah. Thaniatan yang kedua. At-taghyir bil lisan. Taghyir bil lisan. Mengingkari kemungkaran dengan lisan. Wa hadza ma'nahu al-amru wan nahy. Naam. Al-amru wan nahy bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Wa mujadalah billati hiya ahsan. Naam. Yang kedua adalah mengingkari kemungkaran dengan lisan. Ini maknanya amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah. Hikmah itu terangkan Al-Qur'an dan sunnah. Rasul berdakwah hikmah. Al-Qur'an wa sunnah diterangkan kepada umat dengan lisannya dia, hikmah. Nah, cara yang pertama, ada seorang itu diterangkan ayat hadis langsung terima, tidak pakai ruas. Alhamdulillah, itu dengan hikmah. Ada yang sedikit alot, rodo alot, mau'idhu hasanah. Ya akhi, antum barakallahu fiik. Ini berbahaya ini. Kalau sampai antum terdemikian, na'udzubillah min dzalik. Sedikit demi sedikit nanti kalbumu jadi atos, jadi keras, enggak mampu nasihat, na'udzubillah. Bahaya. Wah, ini juga hukumannya besar, dosa besar. Bisa dipenggal kepalanya ini, bahaya, jangan. Jangan antum melakukan. Baca ayatnya, baca hadisnya demikian tentang wa'i, tentang ancaman seperti itu. Makanya kerjakan ini pahalanya besar. Yang tadi itu tarhib, ini tarhib. Dikasih tarhib, tarhib dan tarhib. Tarhib, tarhib. Tarhib. Coba bayangkan nanti. Dua rokaat sebelum fajar itu kata Rasulullah, lebih baik dari dunia ini seisinya. Ah, iya tahu. Nah, ini hadisnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga dua sholat dingin masuk jannah. Man hafadha sholata bardain dakhlal jannah. Yaitu sholat sunnah, sholat apa? Sholat wajib asar dan subuh. Iya. Ya. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Witir, jangan ditinggalkan. Jangan, tolong jangan. Kenapa? Urusannya panjang. Para ulama bicara, bisa-bisa enggak diterima persaksian yang kamu. Gitu. Naam. Oh, Rasul enggak pernah meninggalkan, safar enggak meninggalkan, apalagi hadir. Witir, jangan. Tarhib. Tarhib. Jazakallahu khair. Nah, ini mau'idzah hasanah. Wal mujadalah billati hiya ahsan, debat diskusi dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'i. Ini penting ini. Tawafaru syurut, terpenuhi. Naam. Penjelasan para ulama ahlu sunnah yang diperbolehkan untuk diskusi di situ. Bukan ngawur, bukan diskusi apa debat kusir. Betul-betul mumpuni dan bisa dijalani secara syar'i. Diskusi. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah mulai. Dan dia punya kemampuan, ya. Perahkan pakai ini. Dipatahkan satu persatu ujungnya dia, kebatilan dia terus. Ya. Selesai. Alhamdulillah, selama ini yang ana yakini batil ternyata. Hujah-hujah yang ana peroleh dari guru ana yang ruwet ini. Nah, ada kata itu yang ruwet ini ternyata subhanallah. Terbantahkan semua. Jazakallah khair. Kalau ini aja baru yakin ana. Ini dengan mujadalah billatihi ahsan. Ud'u kata Allah Subhanahu wa taala ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billatihi ahsan. Ini urutannya. Lisan dengan lisan. Ikhwati fid din. A'adzunuzakumullah la bil qasal wal hikayah. Bukan dengan kisah-kisah, hikayah, cerita-cerita, bukan dengan itu. Naam, wasab wasyatam. Dan tidak pula ngingkari kemungkar dengan sab, cercaan, makian. Kayak hajuri lah. Enggak gitu. Tidak seperti Yahya al-Hajuri untuk zaman sekarang ini. Naam, urusannya apa? Wah, kotor. Kotor, ininya mulutnya kotor. Ulama loh yang dikotori itu. Bukan di dekat kita. Nah, na'udzubillah. Malu kita menyebutkan di majelis karena kotornya ucapan. Wa inna ma yasukul adillah allati tadullu ala anna ma sya'a fi makanin aw fi zamanin ma. Begitu. Nah, tapi yasukul adillah dibawa dalilnya. Inilah dalilnya. Nih. Ini. Nah, subhanallah di zaman sekarang menyebar kama hadza fitnahnya. Ya Allah, ini persis seperti yang terjadi di zaman ini. Ayatnya ini, hadisnya ini tidak boleh. Demikian pula tempat-tempat seperti ini ada demikian. Ini dalilnya, tidak boleh. Jualan di situ tidak boleh, begini berdagang di situ tidak boleh. Kenapa ini tempat maksiat, tempat ini. Sunnahnya demikian, terangkan, bawa dalilnya, bawa hujahnya, keterangan para ulama ahlu sunnah, bawa. Itu caranya, bukan dengan maki-makian. La yaradallahu wa rasuluh. Allah enggak ridho dan rasulnya dengan seperti ini. Sampaikan dalilnya, hujahnya. Wa yad'uhum kadzalik ila ma huwa khair lahum fi ajli amri wa ajli. Ajak mereka, suruh mereka kepada apa? Kepada sesuatu yang lebih baik buat mereka, baik yang sifatnya segera maupun yang akan datang. Sekarang atau besok. Nah. Tinggalkan ini. Ini juga demikian. Bukan yang sekarang untuk manfaatnya, nanti pun bermanfaat bagi antum. Perangkat. Begitu kan? Wa hadza yaghibu an ahli syaqat alladzina yuriduna an ya'muru wa yanhau bil quwwah. cara ini tidak didapati di mereka orang-orang yang melampaui batas, hanya bondo kekuatan emosional hilang, hikmah hilang, naam mau itu hasanah hilang, wajari lumbilat ihasan hilang, urusannya emosional, radikalisme, cerca maki-makian, cerca-cerca dan sebagainya, kotor ini kekuatan ini bos, bunuh, serang-serang, itu urusannya gitu. Mereka siapa? Ahlu asyotot, mereka yang melampaui batas. Nah, mereka amal ma'ruf nahi munkar dengan kekuatan murni, bukan dengan hadza, bukan dengan hadza, bukan dengan akal sehat, nah bukan dengan dalil syar'i, bukan dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah, tapi murni dengan hawa nafsu dan kekuatan belaka. La haula wala quwata billah wa na'udzu billahi min dzalik. Ayib. Wa in tadammana sabban wa syatman wa aqbal alfad wa asba'aha. Sudah. Nam terpenuhi ingkar mungkar mereka, amar ma'ruf mungkar mereka itu syatman, sabban, cercaan, makian dan aqbah. Lafaz-lafaz yang kubih, yang jelek keluar semua. Kebun binatang keluar kabeh. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Kenapa terjadi seperti itu? Mereka ini li'annahum imma fuqara minal ilm. Mereka fakir. Fakir itu di bawahnya miskin. Iya kan? Fakir di bawahnya miskin. Mereka ini fakir terhadap ilmu. Orang miskin saja sudah berhak mendapat zakat, diberi zakat. Ini fakir, fukara ilm. Ya kan jadinya ngawur. Amar ma'ruf nahi munkar bukan dengan ilmu, ngawur. Jelas ngawurnya sudah. Nah, jelas ngawurnya. Wah, gimana wong ini agama Allah. Pasti harus pakai ilmu. Naam, ala basiratin, di atas ilmu. Wajib itu. Ini enggak, ya sudah. Fukara kata Syekh, fukara itu fakir dalam masalah ilmu. Jahalah. Wis fakir jahalah pisan. Ya, afwat bodoh. Naam. Au ashabul hawa atau pengekor hawa nafsu. Naam. Yanhajuna nahjal khawarij. Mereka mengikuti manhajnya khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Temannya kalau melanggar dibunuh, khawarij. Ahli ya dalam membunuh kaum muslimin. Keahlian mereka? Naam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Ini khawarij. Yang diserang, yang dibunuh itu diperangi ahlul Islam. Penyembah berhala dibiarkan. Hati-hati, makanya isi grup-grup itu sudah, dan yang segaris pecahannya ini punya ciri khas mereka itu memberontak. Nah, teriakan-teriakannya yaitu apa, syariat Islam tegakkan daulah-daulah Islam. Bagaimana mereka mau menegakkan syariat Islam, bagaimana mereka mau menegakkan daulah Islamiyah, wong diri mereka ini belepotan dengan syirik, bid'ah, maksiat. Sunnah yang mulia enggak mereka lakukan, terus siapa? Ini enggak dipelihara. Isbal, aduh. Dalam keadaan ma'asolah min ka'bah, kata Rasul, apa yang dibawa mata kaki? Finar. Finar. Dibawa mata kaki itu nar ancamannya. Mau negakan daulah Islamiyah. Syariat Islam tidak akan antum terapkan dulu diri antum. Gitu kah? Harus logis dan syar'i gitu loh. Tegakkan diri antum. Wis ta, gurung yo menarik ngaji sik, ngaji. Gitu, ngaji, belajar. Belajar, kita semua belajar ini. Naam, barakallahu fikum. Naam, wa ghairahum min ahli syaqat, dan selain dari khawarij mereka orang-orang yang melampaui batas. Salifah yang ketiga, hilyatul ajiz. Nah, ini hilatul ajiz. Ya apa ini? Memang enggak mampu dengan tangan dan dengan lisan. Khalas. Alladzi la qudrah lahu 'ala at-taghyir bil yad wa la 'ala al-wa'd wal amr bil ma'ruf wifq al-adillah asy-syar'iyyah. Enggak mampu sudah. Dengan tangan enggak mampu, dengan lisan enggak mampu, mau'izah hasanah enggak mampu. Naam, hikmah dengan mampu, bil adillah syar'iyyah enggak mampu sudah. Yuqalu lahu kuffah. Naam, malaka syaghlun. Kuffah. Yujud ghairuka. Huna al-inkaru bil qalb. Ya sudah. Tahan sudah, tahan dirimu. Kuf, tahan. Sudah, malaka syugul, sudah enggak ada. Ini sudah bukan urusan kamu, sudah. Wis. Naam. Nanti ada yang selain kamu yang bisa. Kondisi seperti ini, ingkar bil qalb. Ingkar dengan apa? Al qalbu. Wa hadha wajibun. Wa hadha, wa hadhihi wajibatun. Ini wajib, demikian. Hati-hati. Ini wajib, wujuban ainian, fardu ain, wajib ain yang demikian ini. Jangan sampai mengatakan, ana tidak mampu sih dengan tangan. Terus lisan ya akhi, gak mampu. Dengan kalbu, gak mampu. Hotor ini. Mampunya apa? Makan. Lagi tidur. Allah. Nah ini bahaya. Bahayanya apa? Kaitkan dengan iman. Kenapa? Karena dengan kalbu ini adalah selemah-lemah iman. Maukah iman yang ada pada diri kalian itu sirna atau berkurang? Tentu gak mau. Nah ini yang paling minim. Dengan kalbu, barakallahu fikum, ala kulli ahad fima bainahu bainallah. Ini penting. Ingkarul munkar dengan kalbu ini fardu ain, wajib bagi setiap orang. Karena urusannya apa? Antaranya dengan Allah. Ya apa sih bentuknya? Membenci kemungkaran tersebut dan mendoakan dia dapat hidayah. Itu ikat dengan apa? Kalbu. Kalau enggak ada kebencian dan kemungkaran, aduh, berat. Berat. Ya banyak kemungkinan iman memang lemahnya betul-betul merosot, hancur, turun. Kalau enggak ada wa imma, ya ada salah satu yang konslet. Ini ada ahlinya. Bagian meluruskan yang konslet-konslet itu ada ahlinya. Naam. Tayyib. Kan begitu. Bibughdil ma'asi. Dengan cara apa? Dengan benci akan kemaksiatan. Wabughdil bid'ah, dan benci akan kebid'ahan. Wabughdil ahli syar, dan benci kepada orang-orang yang berbuat jelek. Wal fasad, dan orang-orang yang buat kerusakan, benci dia. Fi qalbihi, dalam qalbinya dia. Ini harus tertata ya ikhwan. Naam. Fa ammal qalbu fayajibu bikulli hal. Maka adapun ingkar mungkar dengan qalbu, maka wajib dalam keadaan apapun. Idza darara fi fi'lihi. Idza darara fi fi'lihi wa man lam yaf'alhu. Naam. Falaysa huwa bimumin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika adna aw adhaful iman. Naam. Sudah. Naam, wajib mengikat dalam kondisi apapun dan tidak ada mudhor bagi dia atas perbuatan maksiat kemungkaran tersebut. Naam. Barang siapa tidak mengerjakannya, maka khawatir dia tidak termasuk orang mukmin. Nah, ini yang perlu dijelaskan ini. Seperti firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika adna au adhaful iman. Yang demikian itu dengan kalbu itu adalah merupakan iman yang paling rendah. Waqala, dan Rasul menyatakan, laisa wara'a dzalika min ilman habbatan khardal. Dan di balik itu tidak ada bagi dia sebiji kecil pun dari keimanan. Nah, ini perlu dijelaskan perkara ini. Ikhwati fiddin, a'azan wa jazakumullah, disebutkan dalam hadis ini kelengkapannya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Iman, bab kaunun nahyi anil munkar minal iman, mengingkari kemungkaran termasuk bagian dari keimanan. Naam, dari siapa hadis itu tersebut? Dari Abu Rafi', dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi, na'am, wa yaqtaduna bi amrihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus dalam satu umat sebelumku, kata Rasulullah, kecuali di situ ada umat yaitu hawariyun, ashabu ashabun. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul manut pada nabinya dan bersih. Naam, mereka itu, mereka selalu mengambil sunnah nabinya, menjalaninya, mengikuti perintahnya. Sekarang misalnya Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar, dan seterusnya, bukankah demikian mereka? Naam. Nah, barakallahu fik. Sehingga mereka satu pun takut, takut kalau sampai satu sunnah yang dia kerja, terima dengar dari Rasulullah enggak dikerjakan, takut binasa sampai seperti itu. Naam. Wajib. Tsumma innaha naam tahlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah itu baru generasi demi generasi berikutnya yaquluna ma la yaf'alun, berbicara tapi tidak dikerjakan. Hah? Wala yu'maruna, berbicara apa yang yaquluna ma la yaf'alun, berbicara namun tidak mengerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan sesuatu yang tidak diperintah. Kan aneh. Berbicara tidak dikerjakan dan mengerjakan sesuatu yang tidak diperintah. Faman jahada hum biyadihi wa huwa mu'min. Maka barang siapa yang mengingkari mereka dengan tangannya, maka dia mu'min. Wa man jahada hum bil lisanihi, barang siapa yang mengingkari mereka dengan lisannya, fa huwa mu'min, dia mu'min. Wa man jahada bi qalbihi fa huwa mu'min, barang siapa yang mengingkari dengan kalbunya, maka dia mu'min. Walaysa wara'a dzalika min iman habbatun min khardalin. Selain itu, di balik itu sudah imannya sudah sebiji sayur tidak ada. Aduh, lemas. Lemas sudah yang demikian. Makanya Syekh Ubaid menjelaskan di sini barakallahu fikum agar tidak salah paham, wa hadzal hadits an-nafyu fihi nafyu kamalil iman. Tidak adanya iman dalam hadits ini maksudnya adalah tidak sempurna imannya dia. Laisa nafil iman bil kulli, bukan berarti tidak ada iman sama sekali, murni total, bukan. Tapi tidak sempurna imannya, berkurang. Berkurang. Dan ini berbahaya kalau sampai berkurang, sampai naudzubillah bin dalik, sampai ini berkurang sampai ke paling bawah ini naudzubillah. Naam. Wa huwa min ahaditsil wa'id. Ini termasuk hadis-hadis di antara hadis-hadis yang wa'id, ancaman allati yamurruha ahlus sunnah ala zahiriha, di mana ahlus sunnah memahami dan menjalani dan mengikuti ini di atas zahirnya. Fala yu'awwiluna, enggak mentakwilnya. Kaitakuna ablagh fi zajr wa awqa fi nahi. Tujuannya apa? Agar ahlus sunnah ini betul-betul menjadi peringatan. Waduh. Ngeri ya, kalau sampai kita ngelihat kemungkaran enggak dirubah dengan kalbu, dengan tangan, enggak lisan, enggak kalbu, enggak, aduh, ngeri sampai iman enggak ada. Bahaya, inilah sampai agar demikian. Ngeri. Jangan sampai demikian, naudzubillah, begitu. Asyik enak dengan kemaksiatan gitu loh, naudzubillah min dzalik, kan jangan sampai ya ikhwan. Nah, kama qala Imam Ahmad rahimahullah fi usulis sunnah, seperti yang dikatakan Imam Ahmad dalam usulus sunnah, ahadith tarwihi anit taghlib, yaitu hadith-hadith yang diriwayatkan seputar ini tentang ancaman yang berat. Di antaranya adalah salasun man kunna fihi munafikun, tiga perkara ketika ada pada seorang termasuk orang yang munafik murni. Apa itu? Ketika dia berbicara dusta, ketika dia janji mengingkari, ketika dia diamanati khianat. Makanya kata Rasulullah, naam, ketika dia berdebat curang, bertikai curang. Arba'un man kunna fikan munafikan khalisan. Ketika empat perkara ini ada pada seorang, dia adalah seorang munafik yang murni. Ini bukan berarti munafik yang keluar dari Islam, bukan. Tapi berkurang imannya, turun imannya, tidak sempurna imannya. Dan ini berbahaya. Sampai disilakan munafik yang murni. La haula wala quwata illa billah. Naam, itulah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naam, itulah yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Naam, akan kita bahas pertemuan yang akan datang ketika Ibnu Mas'ud ditanya radhiyallahu an, man mayitul ahya? Siapa sih orang yang hidup itu tapi dikatakan dia mati? Ya kan? Hidup wong iku mati. Lu enggak urip mati. Siapa itu yang tidak tahu kemakrufan, naam, dan tidak tahu kemungkaran? Ini berat. Dan ini insyaallah akan diterangkan biidznillah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.